ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ada tugas nah ditukar tugasnya sama teman Ada latihan masih di dalam bab kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya khabar ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Maka ketika khabar kana berupa khabar yang mufrad akan nampak tanda nasabnya. Baik itu isim mufrad itu sendiri atau isim mutsanna atau jama' atau asmaul khamsah atau barakallahu fikum isim maksur, isim mangkus walaupun dengan muqaddarah, tandanya harakat muqaddarah. Adapun ketika khabar kana itu berupa ghairu jumlah, ghairu mufrad, yang secara terperinci khabar ghairu mufrad ada empat, baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau dharaf atau jar majrur atau dharaf dan madruf, maka tidak memiliki tanda nasab, tidak nampak tanda nasabnya. Kenapa? Berupa jumlah atau sibul jumlah, tetapi menduduki tempatnya nasab yang kita katakan fi mahalli nasbin. Maka jangan sampai barakallahu fikum seorang talib tertukar antara khobar jumlah dan khobar mufrad dan khobar jumlah. Yang biasa tertukar antara jumlah fi'liyah yang terbentuk dari isim yang terbentuk yang bersambung dengan aliful isnain atau dengan waw jama'ah, tertukar dengan isim musanna, tertukar dengan jama' muzakkar salim. Nah, ada kemiripan suara dengan jama' muzakkar salim, sama-sama ada wawnya. Nah, ada wawnya. Kanal muslimuna yasma'una al-khutbatal jum'ah. Kanal muslimuna yastami'una khutbatal jum'ah. Dengan kanal muslimuna, nam mustami'una khutbatal jum'ah. Beda yastami'una khutbatal jum'ah dengan mustami'una. Sama-sama ada wawnya, tapi jumlahnya berbeda. Kalau kanal muslimuna yastami'una khutbatal jum'ah, khobar kananya adalah berupa jumlah fi'liyah. Yastami'una. Nah, ya khobar jumlah fi'liyah, karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Yastami'una fi'il, mudhari, marfu. Litajarrudihi anin nasibi wal jazim wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min af'al khamsah wa fa'ilhu dhamirun bariz wa huwa wawul jama'ah lidhukur khabar jumlah. Sedangkan kanal muslimuna mustami'una al-hutbah, mustami'una terbentuk dari isim fa'il. Nah, dan dia khobar mufrad. Marfu, tanda marfunya apa? Waw, mustami'una. Waw. Nah, karena dia jama' mudzakkar salim. Beda yastami'una dengan mustami'una. Yastami'una jumlah fi'liyah, mustami'una nam jama' mudzakkar salim. Barakallahu fiikum. Ini masih tersamar. Dengan khobar yang berbentuk nam jumlah fi'liyah yang bersambung dengan aliful itsnain. Kanal waladani yajtahidani fi darsihima. Dua anak itu bersungguh-sungguh di dalam pelajaran keduanya. Kanal waladani yajtahidani. Ini jumlah fi'liyah. Yajtahidan fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi thubut thubutun nun. Nam li'annahu min apa'il hamsah. Wal fa'il aliful itsnain fa'il. Dengan akanal waladani, nah, kanal waladani mujtahidaini fi darsihima. Mujtahidaini khobar mufrad. Dia musanna. Nah, tanda nasubnya adalah alia. Maka enam seorang talib harus enam bisa membedakan mana khobar mufrad, mana khobar ghair mufrad. Kita masih ada beberapa latihan yang tersisa. Nomor berapa? 17. 16 sampai 20. Dan latihan yang pertama, Zainabu ummuka. Apa arti Zainabu ummuka, Aba Marwazi? Nah, Zainab adalah ibumu. Zainab adalah ibumu. Ini jumlah apa ini, Aba Yazid? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Enggak berlaku. Jawaban itu kadaluarsa. Zainabu ummuka jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Mufrad? Abadani. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Naam. Ainal mubtada ya badani? Zainabu. Zainabu mubtada. Liannahu ismun marfu' fi waqa'a fi awal jumlah. Naam. Ma alamatu raf'ihi? Ma alamatu raf'ihi? Dhammah. Liannahu ismun mufrad. Kenapa tidak ditanwin, Aba Umar? Limadha la yunawwan? Liannahu ismun ladhi la yansarif. Mal mani' min as-sarf? Mal mani' min as-sarf? Liannahu al-alamiyah ma'a ma ta'nis. Liannahu al-alamiyah ma ta'nis. Karena dia nama orang dengan nama tanda mu'annas. Nama mu'annas. Barakallahu. Zainabu mubtada berarti. Aina khabaruhu ya badani? Ummuka. Nah. Adkhil kana. Masukkan kana. Abasiyah menjadi apa? Zainabu ummuka. Yang sempurna. Jangan ada yang salah. Nah. Kanat Zainabu ummuka. Nah. Aba Ali. Kanatil. Kanatil. Coba diulang bacaannya. Kanat Zainabu ummaka. Santa. Nah, yang benar kanat Zainabu ummaka. Zainab adalah ibumu. Zainabu menjadi apa setelah dimasuki kana ya Aba Abdurrazzaq? Jadi isim kana. Apa hukumnya isim kana? Marfu, tanda rafanya? Dhamma, kenapa? Kenapa? Kenapa dengan dhamma? Nah, kenapa dengan dhamma, Baramdhani? Karena isim mufrad. Nah, karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin baru ismul ladzi la yusarrif? Ummaka sebagai apa, Abah Hakim? Khobar. Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Khobar mufrad. Jangan tanda tanya. Khobar mufrad. Apa pengertian khobar mufrad? Kita merojah ini. Hari Jumat, mengumumkan hari Jumat. Merojah keseluruhan insyaAllah. Kenapa disebut khobar mufrad? Apa pengertiannya khobar mufrad? Khobar yang terdiri satu kata. Aba nama Bahrul. Dalam khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan syibhul jumlah. Berarti ini bukan jumlah. Ummaka bukan jumlah dia. Bukan pula syibhul jumlah. Iya. Nah, berapa kata ummaka Abayilda? Dua kata dia. Nah. Ummu dan ka. Ummu dan domir ka. Khobar yang seperti ini termasuk khobar mufrad yang terbentuk dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ummu mudhaf, ka'nya domir mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Tetapi kalau terbentuk dari domir berarti fi mahali apa? Fi mahali jarrin. Kan seharusnya mudhaf ilaih majrur kan? Mudhaf ilaih selama-lamanya majrur. Kalau terbentuk dari domir mudhaf ilaihnya, maka tidak memiliki tanda majrur karena dia mabni. Mabni ala fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Jadi ummaka berdua kedudukannya. Kedudukan pertama khabar kana kanat Zainabu ummaka. Umma kedudukan pertama sebagai khabar ka kana. Khabar kana mansub. Kedudukan kedua dia menjadi mudhaf. Kafnya mudhafun ilaih. Naam. Ibumu. Salah. Ammaka. Ummaka. Yang menjadi harokat, yang menjadi tanda nasab mimnya. Kata terakhir. Ummun. Dari ummun, umman, ummin. Tetap um. Ya. Tetap um. Nah. Benar semuanya? Kanat Zainabu ummaka. Nomor dua. Nomor berikutnya. Al-waladu zakiyun. Al-waladu zakiyun. Apa artinya Abu Zaifah? Al-waladu zakiyun. Anak itu, anak laki-laki itu cerdas. Kalimat walad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Secara arti. Tetapi seharusnya lafaz dia muzakkar. Seperti di kita. Kam laka auladun, berapa anak-anakmu? Nah, sebut anak perempuan, anak laki sebutkan. Bukan yang ditanyakan anak laki-laki saja. Karena walad lizakar wal unsa. Untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Secara arti. Secara lugah. Nah, walaupun secara lafaznya adalah apa? Nah, walad anak laki-laki. Nah. Kata ulama lughah al-waladu yashmal al-zakar wal-unsa. Mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Secara arti. Adapun secara lafaz di sini adalah apa? Untuk anak laki-laki. Al-waladu zakiyun. Anak laki-laki itu zaki. Pakai za. Zaki, cerdas. Ada pakai zai. Zaki. Suci, bersih pikirannya. Zaki. Nah. Ya, kalau pakai zai, zaki, bersih, suci. Nam. Ya. Kalau za, biza, zaki, adalah cerdas. Masukkan kana menjadi apa? Nam, Aba Nabil. Zakian atau zakian, beda artinya. Za, za, za, za. Ya, zakian. Za. Nam, ya. Kana al-waladu zakiyan, bukan zakiyan, za, zakiyan. Cerdas, anak itu, anak laki-laki itu cerdas. Nah, bidza. Ya. Jadi, kana al-waladu zakiyan. Nah, yang benar dibenarkan. Nomor berikutnya, al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Aba Hudzaifah, jumlah apa ini? Jumlah? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-madrasatu. Mana khabarnya? Wasi'atun. Al-madrasatu muzakkar atau mu'annas? Apa tanda mu'annasnya? Tak marbutoh. Mubtadanya mu'annas. Khabarnya pun harus mu'annas. Karena ketentuan mubtada khabar apabila mubtadanya mu'annas, khabarnya juga harus mu'annas. Nah, barakallahu fikum. Dimasuki, masukkan kepadanya ta'kanat. Nam. Atau dimasuki saudara-saudara kana. Selain kana, bisa. Menjadi apa? Nam. Marwazi. Kanatil madrasatu wasi'atan. Nah, dulu sekolah itu luas. Sekolahan itu luas. Kalau pakai soro menjadi apa? Alwi, soro. Sorot al-madrasatu wasi'atan. Jadilah sekolahan itu luas. Asalnya kecil, sekarang jadi luas. Saratil madrasatu wasi'atan. Nah, maka sara. Di antara teman daripada kana adalah asbaha. Apa arti asbaha? Pagi hari. Kadang asbaha bermakna sara. Banyak sekali asbaha bermakna sara. Asbaha artinya pagi hari. Tapi kadang karena banyak atau banyak sekali bermakna soro, artinya jadi. Soro apa asbahal madrasatu wasi'atan. Di sini bukan pagi, maknanya soro di sini. Nah, jangan keliru. Ya, jangan pagi hari sekolah itu besar. Oh, berarti kalau sekolah kecil, nah, enggak begitu. Sor bermakna apa? Asbaha bermakna soro. Jadilah sekolahan itu menjadi besar. Menjadi luas apa? Saratil madrasatu wasi'atan. Seperti Allah Ta'ala berfirman, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sara di sini asbaha. Jangan pagi hari kalian menjadi saudara. Sore bertengkar. Enggak. Jadilah kalian. Menjadilah kalian fa asbahtum, dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara ikhwan. Jadi banyak sekali soal apa asbah bermakna apa? Soro. Jadi nam kalau baru-baru belajar letter lock nam harus nam bertanya, kenapa kok ini mana begini padahal mananya seperti ini. Nam ada jawabannya. Al-ma'hadu jadidun. Al-ma'hadu jadidun. Darman dimasukkan kana kepadanya menjadi apa? Kanal ma'hadu jadidan. Kanal ma'hadu jadidan. At-talibu kaslanu. Aba Abdurrahman. Kanat talibu kaslana. Kenapa Aba Sauda kaslana, kaslanu tidak ditanwin? Al-talibu kaslanu. Enggak pernah apa enggak ditanwin, enggak kaslanun. Salah apa benar kaslanun? Eh? Kenapa? Kaslan. Aba Zuhair. Ismul ladzi la yansarif. Santa kaslanu ismul ladzi la yansarif. Apa penyebab dia masuk kepada ismul ladzi la yansarif? Sifat. Nah, bersama apa? Karena sebuah kata tidaklah dia menjadi ismul ladzi la yansarif kecuali memiliki dua alasan. Alasan pertama kembali kepada lafad. Alasan kedua kembali kepada makna. Secara lafad kenapa? Secara arti tadi kenapa? Sifat dia. Wasfiyah. Sifat. Nah, secara... Nah, lafad kenapa? Aba Marwazi? Aba Yazid? Aba Dari? Aba Umar, kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansarif kaslanu? Ahli tasniyah. Khata fil ibrah, fil ibarah. Naam, Aba Asiyah. Hah? المفراد أبا علي والزنفلي أبا لا لا لا لا مساجد اسم الله اسم الله أبا مملو من الصلاة أبا نعم سيقوم دار جمو Aba Abdul Razak. Naam. Ziyadah al-alif wal-nun. Al-wasfiyah ma'ziyadah al-alif wal-nun. Sifat dan ada tambahan alif dan nun padanya. Kaslanu. Kanat talibu kaslana. Kaslan sifat. Malas. Wazan-wazan seperti ini banyak. Kaslan, atsyan, ghadban, ja'lan. Itu semua sifat. Nah. Atsyan apa atsyan? Haus. Nah. Syab'an. Kenyang. Syab'an. Nah. Kalau lapar apa lapar? Jau'an. Ini sifat semuanya. Kalau marah, ghadban. Nah, barakallahu fikum. Itu sifat-sifat yang ada alif, tambahan alif dan nun. Semuanya termasuk ismul ladzi la yansarif. Ja'lan, ja'lan. Naam, ta'ban. Itu sifat semuanya. Ja'lan, jengkel, ta'ban, lelah, capek. Kenyang, syab'an, lapar, jau'an. Haus, atsyan. Naam. Ada yang betul semua? Nah, ini khobar mufrad semua kebetulan. Khobar dari 16 sampai 20 khobarnya khobar mufrad. Tidak ada jumlah. Kita lanjut ya pelajaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya barakallahu fikum adalah inna wa akhawatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya memiliki fungsi yang fungsinya berlawanan dengan fungsi kana dan saudari-saudarinya. Berarti kalau enam, kita mengingat betul fungsi kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Kanallahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Innallaha qawiyyal matin. Allah itu maha kuat dengan kekuatan yang kokoh. Kanallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu ar-razzaq. Kanallahu huwar razzaqu. Allah itu adalah maha pemberi rizki. Yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Nah, sedangkan inna fungsi dan saudari-saudarinya memiliki fungsi berlawanan dengan fungsi kana dan saudari-saudarinya. Masuknya sama-sama kepada mubtada dan khobar. Inna dan saudari-saudarinya masuknya sama ke masuk kepada mubtada dan khobar. Sama seperti kana dan saudari-saudarinya. Kalau inna dan atau saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khobar, maka merubah kedudukan mubtada dan khobar tersebut. Mubtada yang asalnya marfu, ketika dimasuki inna atau salah satu dari saudari-saudari inna, menjadi mansub dan namanya bukan mubtada lagi, tetapi menjadi ismu inna, isimnya inna. Yang asalnya khobar mubtada, ketika dimasuk inna dan saudari-saudarinya atau salah satu dari saudari-saudarinya, berubah menjadi khobar inna. Bukan lagi khobar mubtada. Dalam secara dalam global kita contoh, inna allaha ghafurun rahimun. Innallaha ghafurun rahimun. Asalnya Allahu ghafurun rahimun. Allah itu maha ghafur, pengampun, lagi maha penyayang. Ketika dimasuki inna, innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Innallaha huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik, lagi maha penyayang. Innallaha huwal barrur rahim. Nah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengintai, melihat, mengawasi selalu. Nah. Kita lihat, kita baca itu secara enam. Mukaddimah pembukaan tentang Inna dan saudari-saudarinya. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Inna dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khabar. Sesungguhnya Inna dan saudari-saudarinya itu masuknya kepada mubtada dan khabar. Sama seperti kana dan saudari-saudarinya sama-sama masuk kepada mubtada dan khabar. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna dan saudari-saudarinya menasabkan mubtada dan disebut isimnya. Wa tarfa'ul khabara, inna dan saudari-saudarinya merafakan khabarnya. Wa yusamma khabaraha, dan disebut khabarnya. Kesimpulannya, inna dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khabar, kemudian merubah keadaan mubtada dan khabar. Nah, menasabkan mubtada dan merafakan khabarnya. Secara ringkas untuk kita mengingat dan agar bisa membedakan antara kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, bahwasanya inna dan saudari-saudarinya berfungsi. Apa fungsinya? Menasabkan mubtada dan merafakan khabar. Menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Itu barakallahu fikum. Kalau ditanya apa fungsinya inna dan saudari-saudarinya, apa kita jawab? Tan sibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Berarti berbalikan 180 derajat dengan fungsi kana dan saudari-saudarinya. Berarti tidak boleh tertukar sama sekali. Kalau tertukar salah fatal. Ya. Apa fungsinya inna dan saudari-saudarinya, Aba Yazid? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Nah, mislu contoh. Al-mubtada wal khabar ay jumlah ismiyah, contoh Allahu azizun. Nah, Allah itu maha perkasa, aziz. dimasuki inna menjadi apa? Innallaha azizun. Sesungguhnya Allah itu Maha Aziz. Maha perkasa. Mana isimnya inna? Pada kalimat innallaha azizun. Al-jawab ish. Lafzul jalalah Allah. Ismuha. Isimnya inna. Ma hukmu ismu inna? Apa hukumnya isim inna? Al-jawab mansubun. Mansub. Innallaha. Ma alamatu nasbihi? Al-fathah. Fathah. Li'annahu ismul mufrad. Lafzul jalalah Allah isim mufrad. Aina khabaruha? Khabaru inna azizun. Ma hukmuhu? Marfu. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah. Li'annahu ismul mufrad. Azizun. Ini ilmu yang sangat besar. Dan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung, yang kita bisa menggunakannya walaupun tanpa barakallahu fikum melihat dalam harokat. Dengan tahu kita inna, fungsinya inna dan saudari-saudarinya, walaupun tulisannya tidak berharokat, kita bisa baca. Iya. Nah, enggak, kalau sudah mengerti ilmu ini enggak salah membaca. Nah, ada tulisan inna kulaqtu jalla Allah kuda ada aziz. Bisa diharokati. Inna Allah azizun dibacanya. Kenapa? Itu ada innanya. Apa fungsinya inna? Menasabkan khabar isimnya merupakan khabarnya. Masya Allah. Anta alim. Engkau berilmu. Begitu. Ini kalau belajar ilmu nahu. Kalau enggak belajar ya ikut-ikut aja. Oh begitu. Enggak pernah ada petir-petik. Kenapa kok ya Allah? Kenapa jadi azizun? Itu. Dan ini mahalnya ilmu. Nah. Ya barakallahu fikum. Ada imam sedang membaca di dalam imam, dalam mengimami sholat. Nah bisa kita tahu salah benarnya. Oh imam itu bacanya salah. Nah. Kok dibaca innallahu? Nah. Salah. Benar innallaha. Nah, barakallahu fikum. Ini ilmu yang mulia barakallahu fikum, ilmu bahasa Arab. Ada orang baca kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu. Kok dibaca kana Rasulullah ya? Kenapa ya? Nah, padahal dia sudah tahu, orang ilmu nahwu yang belajar ilmu nahwu tahu, oh, salah itu bacanya, Pak. Kana Rasulu. Rasul itu isimnya kana. Isimnya kana marfu. Gitu. Iya. Nah. Walaupun dia seorang petani. Walaupun dia seorang tukang beca. Nah, bisa menyalahkan imam. Kalau ketika salah bacaan imamnya. Ketika dia punya ilmu nahwu. Nah, barakallah. Nah. Dulu kita pernah kumpul-kumpul ketika awam para kiai dengan biasa murid-muridnya gitu. Murid-muridnya itu baca apa gitu. Kayaknya tuh oh salah itu katanya. Kiainya bilang salah itu. Nah, kita orang awam pintar sekali tuh kiai itu kok kita enggak lihat kok biasa nyalahkan gitu. Padahal belajar ilmu nahu atau ilmu nahu. Nah, ya nyalahkannya enggak tanggung-tanggung depan umum orang ramai. Salah itu, ini yang benar katanya. Nah, gitu. Orang-orang kagum, ya. Kenapa? Gitu. Ternyata apa? Punya ilmu nahwu barakallahu fikum. Sekarang kita tahu jawabannya. Oh, dulu kita terbelalak kepintarannya, kenapa aku pintar sekali? Nah, karena punya ilmu nahwu ternyata. Nah, barakallahu fikum. Lanjut, Umaru adilun. Umar adalah seorang yang adil. Ini jumlah apa? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Umar. Mana khobarnya? adilun. Ada pertanyaan, kenapa Umaru kok enggak ditanwin? Umaru, padahal dia mubtada, mubtada marfu, kenapa tidak ditanwin? Aba Nabil. Karena Umar termasuk ismul ladhi la yansarif. Apa alasannya termasuk ismul ladhi la yansarif, Aba Ilda? Al-alamu ma'al adl. Umar itu adalah nama orang. Al-adl adalah sebuah kalimat yang terambil dari kalimat yang lain. Asalnya Amir. Berarti adalah, kalau dikatakan mal mani'u minasarif, apa yang menyebabkan dia termasuk ismul ladhi la yansarif? Al-jawab al-alamiyah ma'al adl. Nama orang dan juga adl. Begitu barakallahu fiik. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ibnu an ibni Umara. Jangan an ibni Umari. Umarin. Salah. Karena Umara. Nah, ismul ladhi la yansarif ketika mansub dengan fathah. An ibni Umara. Dari ibnu Umar. Naam. Ya. Barakallahu fiik. An Umara, dari Umar, jangan an Umari, jangan an Umarin. Salah. Kenapa? Umar termasuk ismul ladhi la yansarif. Aib nam kalau salah dalam baca. Ahlus sunnah nam baca an Umara, an Umarin, an ibni Umarin, aib. Ya, salah fatal soalnya. Tanda majrur daripada ismul ladhi la yansarif adalah fathah. Nah, Umaru adilun. Ini jumlah ismiyah. Dimasuki inna menjadi apa? Inna Umara adilun. Asalnya Umaru menjadi Umara. Sesungguhnya Umar itu seorang yang adil. Nah, tetap tidak ditanwin. Inna Umara. Enggak boleh Umaran. Kenapa? Karena ismul ladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, ya. Inna Umara adilun. Sesungguhnya Umar itu seorang yang adil. Apa kedudukannya inna Umara? Umara sebagai apa? Isim inna. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Kemudian khabarnya mana? Adilun. Apa hukumnya khabar inna? Marfu. Tanda rafanya? Dhammah. Karena isim mufrad. Dan betul-betul dipahami inna menasabkan isimnya merafakan khabarnya. Abuka tabibun. Bapakmu adalah dokter. Dimasuki inna menjadi apa? Inna abaka tabibun. Asalnya abuka menjadi abaka. Kenapa menjadi abaka? Karena menjadi isim inna. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Al alif. Kenapa dengan alif? La min asma'il hamsah. Karena dia termasuk nam isim lima asmaul hamsah. Asmaul hamsah mansub dengan alif. Nah, yang menjadi mansub abakanya atau kaknya? Abaknya. Karena alif itu yang menjadi mansub. Adapun kaf mudhafun ilaih. Aba mudhaf, kaf mudhafun ilaih yang hukumnya majrur fi mahalli jar'in. Baik. Al-waladani rasibani. Dua anak itu gagal. Tidak lulus rasiban. Dua anak laki-laki itu rasibani. Nah, ini apa? Jumlah mubtada khabar. Karena apa? Nah, mubtada khabar apabila mubtadanya musanna, khabarnya harus musanna. Demikian dalam ketentuan mubtada khabar. Apa tanda rafa al-waladani? Alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Rasibani juga marfu tanda rafanya alif. Dimasuki inna sekarang menjadi apa? innal waladaini rasibani. Sesungguhnya kedua anak itu gagal. Nah, asalnya al-waladani menjadi dimasuki inna menjadi innal waladaini. Kenapa? Karena inna menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Apa tanda nasob al-waladaini? Ya, kenapa dengan ya? Ismul muthanna. Al-mudarrisuna sa'imuna. Ini jama' mudzakkar salim. Iya. Mubtada khobar. Al-mudarrisun mubtada. Marfu. Tanda rupanya apa? Al-waw. Sa'imuna. Marfu. Tanda rupanya waw. Dimasuki inna menjadi apa? Innal mudarrisina sa'imuna. Sebagai apa al-mudarrisina sekarang? Ismu inna. Apa hukumnya isim inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Lam ya. Kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Coba sekarang buat nam isim inna dari isim mangkus. Lihat di bagan isim mangkus ketika mansub tadi tandai dengan tanda apa? Fathah. Sesungguhnya hakim itu naam cerdas. Apa kita katakan? Innal qadiya zakiyun. Sesungguhnya qadi hakim itu cerdas. Naam. Barakallahu fiik. Sesungguhnya dai itu saleh. Apa kita katakan? Innad da'iya salihun. Bedakan dengan isim maksur. Kalau isim maksur mansub dengan apa? Dengan fathah muqaddarah. Sesungguhnya Musa itu nam dokter. Apa kita katakan? Inna Musa tabibun. Apa hukumnya Musa di sini? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Musa. Tulisannya begini. Musa. Nah, inna Musa. Nah, inna Musa tabibun. Ini Musa mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Nah. Karena disimak sur. Kemudian demikian pula ketika berbicara masalah khobar, tidak lepas seperti khobar mubtada. Khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Demikian pula kaitan dengan permasalahan inna. Kalau inna di sini semuanya contoh ini khobar inna yang mufrad. Inna Allah azizun, inna Umar adilun, inna baka tabibun, inna al-waladaini rasiban, inna al-mudarrisin saimun. Ini khobar mufrad. Kalau kita bentuk khobar inna dari ghairu mufrad, dari jumlah dan syibhul jumlah, maka akan ada khobar tersebut berupa jumlah ismiyah, berupa jumlah fi'liyah, berupa jar majrur, berupa zaraf dan madruf. Contoh is khobar inna dari jumlah ismiyah. Kita mengatakan anak. Sesungguhnya Muhammad itu bapaknya seorang guru. Apa kita katakan? Inna Muhammadan abuhu mudarrisun. Inna Muhammadan abuhu mudarrisun. Mana isimnya inna? Muhammadan. Apa hukumnya isimnya inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Karena apa dengan fathah? Isim mufrad. Aina khabaru inna abuhu lam mudarrisun. Abu Mudarrisun jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah Abu Mudarrisun? Terdiri mubtada. Mana mubtadanya? Abuhu. Mana khabarnya? Mudarrisun. Jumlah mubtada wa khabarihi fi mahali apa? Fi mahali raf, fi mahali raf in khabaru inna. Ya. Begitu. Inna Muhammadan abuhu la mudarrisun. Mudarrisun. Ini khabarnya berupa apa? Jumlah ismi. Khabar inna. Ya, khabar inna. Bentuk dari jumlah in abuhu mubtada mudarrisun khabar. Jumlah mubtada khabarnya fi mahali apa? Di mahali rafi. Di mahali rafi. Khabar inna. Jadi pembahasan khobar dalam khobar mubtada, khobar kana, khobarnya sama. Sesungguhnya Zainab itu suaminya orang soleh. Apa kita katakan? Inna Zainaba zaujuha solehun. Sungguhnya Zainab itu suaminya orang soleh. Nah, sesungguhnya ibumu, nah, anaknya banyak. Apa kita katakan? Inna ummaka waladuha kathirun. Nah, ya, kathirun, banyak. Baik. Sesungguhnya Fatimah itu mobilnya bagus, mobilnya baru. Naam. Apa kita katakan? Inna Fatimata sayyaratuha jadidatun, baru. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Hah? Tambah? Tambahkan ka. Ta apa itu? Enggak. Karena inna bukan fi'il. Bagus pertanyaan. Kenapa enggak ditambah ta? Padahal isimnya mu'annas. Jawabannya karena inna bukan fi'il. Seperti kana dan teman-temannya. Adapun kana dan teman-temannya fi'il. Kalau isimnya mu'annas, maka diberi tanda mu'annas. Sementara inna dan saudara-saudaranya adalah huruf. Huruf dia. Apa artinya inna? Belum kita sebut. Artinya inna litaukid, untuk penguat. Sesungguhnya. Litakid. Namanya bahasa Arabnya apa? Inna litakid. Sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini yang tadi yang kita buat inna lam khabarnya berupa jumlah ismiyah. Kalau berupa jumlah fi'liyah khabarnya inna sama seperti khabar mubtada, seperti khabar kana, dan tidak ada tanda nasabnya, tetapi kita katakan fi mahalli. Naam, sesungguhnya Ali itu naam sedang membaca hadis nam di maktabah, di perpustakaan. Apa kita katakan? Inna aliyan yaqra'ul haditha di perpustakaan. Fil maktabati. Mana khabarnya inna? Isimnya inna aliyan. Inna aliyan. Khabarnya mana? Yaqra'ul haditha. Yaqra'ul ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? yaqra'u. Mana fa'ilnya? Domirun mustatir. Takdirhu huwa ya'udu ila Ali. Al-Qur'ana maf'ul bih. Maka jumlah fi'liyah yaqra'u dan fa'ilnya domir mustatir dan maf'ul bihnya fi mahali apa? Raf'in atau nasbin? Kalau ikhobar inna raf'in. Kalau khobar inna fi mahali raf'in. Kalau khobar kana fi mahali nasbin. Kalau mubtada fi mahali raf'in juga. Ya, begitu. Ayo, hadis al-hadisu saya yang tanya. Ayo. Inna aliyan yaqra'u hadis. Hadis al-hadisu yang dibaca, objek yang dibaca. Jadi apa? Hadisa, mana maf'ul bih. Jadi objek. Objek yang dibaca. Atau yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul majallata. Yaqra'ul masahifa. Ya, yaqra'ul sahifata. Yaqra'ul risalata. Mana? Menjadi objek yang dibaca berarti maf'ulun, maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Nah. Ya. Nanti ada bab maf'ul bih dalam bab mansubat. Kalau khobar kana fi mahali nasbin. Kana ini apa? Khobar inna baru fi mahali raf'in. Iya, khobar inna fi mahali raf'in. Karena inna merofakkan, menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Sesungguhnya bapakmu nam sedang membantu saudaranya di sawah. Apa kita katakan? Inna abaka membantu. Yusaidu saudaranya. Akhahu. Di mana? Di ladang. Fil mazra'ah. Kalau sawah fil haqli. Nah, kalau kebun fil mazra'ah di ladang. Nah, inna abaka yusaidu akhahu fil mazra'ati. Mana isimnya inna? Abaka. Apa hukumnya isimnya inna? Mansub. Apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa dengan alif? Nah, asmaul khamsah. Mana khabarnya? Yusa'idu akhahu fil mazra'ah. Khabarnya berbentuk apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yusa'idu. Mana fa'ilnya? Domir. Mustatir takdirnya? Huwa, kembali kepada abaka. Akhahu sebagai apa? Maf'ul bih. Objek yang ditolong, yang dibantu. Maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah apa alif karena asmaul khamsah. Inna baka yusa'idu akhahu fil mazra'ah. Nah, harus sering-sering buat kalimat. Ya. Secara lisan dan tulisan. Nah, ya. Secara tulisan murojaahnya berulang-ulang, ada tulisan memang murojaah ingatan. Nah, bisa dilihat al-nam al-khabar laisa kal muayyanah. Berita yang kita dengar tidak seperti yang kita lihat, jadi yang dilihat lebih kuat di dalam ingatan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Rajin-rajin membuat kalimat. Kalau kuda sih mempunyai mufradat. Nah. Demikian juga kalau khabarnya berupa jar majrur. Sesungguhnya Nabi Muhammad berada di dalam, sesungguhnya Muhammad di rumah sakit. Apa kita katakan? Inna Muhammadan fil mustashfa. Nah, sesungguhnya Muhammad itu di apotik. Apa kita katakan? Inna Muhammadan fi soidaliyati. Fi soidaliyah. Nah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Muhammad itu berada di laboratorium. Apa laboratorium? Sesungguhnya Muhammad itu berada di koperasi, ya. Kalau di koperasi enggak tam. Inna Muhammadan fil maqsaf. Firman berada di rumah di maqsaf, di koperasi apa kita katakan? Firman itu berada di koperasi, apa kita katakan? Inna firmana atau firmanu, firmanan? Firmana atau firmanan? Kenapa firmana? Ismul ladzi la yansarif. Kenapa ismul ladzi yansarif? Al-alama ziyadah alif dan nun. Firman. Nama orang dan juga ada alif dan nun di akhirnya. Inna firmana fil maqsaf. Sungguhnya muslim berada di koperasi, apa kita katakan? Inna musliman. Muslimah atau musliman? Kenapa ditanwin? Karena bukan ismul ladzi la yansarif muslim. Inna musliman fil maqsaf. Gitu. Kalau berilmu, enggak salah. Orang Arab kagum. Orang ajam kok pintar bahasa Arab. Sesuai dengan nahu. Bahasanya bahasa fasih. Kagum mereka. Karena tidak semua mereka bisa bahasa fasih. Bisanya ajami. Enggak pakai ilmu nahu. Tanya itu sama Hizam. Abu Hakim. Ngobrol-ngobrol biasa. Kayak bahasa apa. Padahal mereka bahasa Arab, orang Arab. Bahasa Quran mereka paham, tapi ketika bicara bahasanya bahasa kampung. Barakallahu fikum. Jadi kalau khabarnya jar majhul seperti itu. Inna firmana fil maqsaf. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Ali berada di terminal. Apa kita katakan? Inna Aliyan fi mahattatil hafilati. Terminal. Kalau naam stasiun? Fi mahattatil qitari. Bandara? Matar. Inna Muhammadan fil matar. Bukan fil matar. Kalau matar hujan. Kalau matar bandara. Beda sedikit. Panjang dan pendek. Barakallahu fikum. Ini kalau jar majhul. Kalau dhorof. Sesungguhnya kucing itu kan kucing itu. Ya. Kucing terus. Kucing itu berada kemana di mana? Di bawah mobil. Apa kita katakan? Innal qitta tahta sayyarati. Tahta sayyarati ini dhorof dan madrub. Fi mahali apa? Fi mahali rafin karena khabar inna. Barakallahu fikum. Gelas itu berada di atas meja. Apa kita katakan? Innal kuba ala alal maktabi. Kalau meja makan apa? Ma'idah. Alal ma'idati. Mana makanan itu? Inna ta'ama ala alal ma'idati. Di atas ma'idah. Jadi seperti itu. Khobar yang ghairu mufrad. Bisa jumlah ismiyah. Berupa jumlah fi'liyah. Berupa jar majrur. Berupa dhorof. Lanjut. Akhawatu inna. Saudari-saudari inna. Saudari-saudari inna. Baik. Wa akhawatu inna hiya anna. Saudari-saudari inna yang pertama adalah anna. Inna dan anna sama artinya litaukid. Untuk penguat. Sesungguhnya artinya sama. Bedanya di kasrah alifnya atau hamzahnya dan di fathah. Inna anna. Tapi fungsinya beda. Kalau inna untuk di awal kata. Kalau anna di tengah kata. Nanti ada beberapa di dalam ilmu yang ilmu nahwu yang lebih luas lagi ada perincian-perinciannya. Kapan baca inna, kapan baca anna untuk kita membuat kalimat. Tapi sekarang perbedaannya inna untuk di awal kata. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah. Inna rabbaka tadi labil mirsad. Inna allaha huwal barur rahim. Nah. Inna allaha kana aliman hakima. Inna dan kana ini bersambung. Nah. Semua itu harus tahu. Nah. Ya penting. Inna allaha kana ini. Sebenarnya ini penting ini. Inna allaha kana aliman hakima. Penting. Gabung. Inna dan kana. Harus tahu ini. Inna allaha kana aliman hakima. Mana isimnya inna? Apa hukum, apa fungsinya inna? Kita sudah ketemu. Mana khabarnya inna? Ini khabarnya seluruhnya. Khabarnya apa? Khabarnya berupa jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena dan saudara-saudaranya. Karena boleh butuh kepada apa? Karena butuh kepada apa? Untuk kepada isim. Mana isimnya karena? Isimnya karena apa? Marfu atau mansub? Marfu. Iman karena jilu mansub ini. Isimnya karena domir mustatir. Domir. Kan kalau isimnya karena ada bentuk domir, ada bentuk domir. Domir apa? Domir dua yang tersembunyi. Dua ini siapa? Allah. Man ini aliman sebagai apa? Khobarka. Khobarka. Apa hukumnya khobarka? Mansub dan mansub ini. Ini khobar pertama. Ini khobar kedua. Ya. Gabung itu. Inna allaha kana aliman hakim. Dua ilmu di situ. Paham itu dua ilmu, dua bab. Bab kana dan bab inna. Nanti kita akan perdalam itu insyaallah. Hah? Boleh dua, boleh tiga, boleh sampai sepuluh. Boleh enggak ada batasnya. Nah, ya. Iya, bisa. Muhammad itu istrinya solihah. Muhammad itu orang kaya. Muhammad itu nama orangnya sabar. Muhammad itu orangnya dermawan. Mau terus semua seperti itu. Bagaimana? Nah. Naib. Inna dan naib. Saudara-saudara inna. Yang pertama, anna. Apa anna artinya? Sesungguhnya. Yang kedua, ka'anna. Seolah-olah artinya. Sepertinya. Seolah-olah. Karena ka'anna li tashbih. Untuk penyerupaan. Seolah-olah sepertinya. Enam. Litashbih. Ka'anna litashbih. Ka'anna Muhammadan. Ustadun. Seolah-olah Muhammad itu seperti ustad. Apakah anda? Seolah-olah seperti. Ingat artinya. Ka'anna Muhammadan asadun. Seolah-olah Muhammad itu singa. Karena galak ya. Di atas mimbar. Kemudian lakinna yang berikutnya lakinna. Lakinna untuk meralat. Bahasa Arabnya lil sidra. Nah. Muhammad itu dermawan, akan tetapi saudaranya pelit, kikir. Nah, Muhammad itu dermawan, akan tetapi saudaranya pelit. Apa kita katakan? Inna Muhammadan dermawan. Dermawan. Kariman atau jawadan. Inna Muhammadan karimun. Lakinna akhahu bakhilun. Eh? Lakinna akhahu bakhilun. Akan tetapi saudaranya pelit. Nah, saya melihat sesungguhnya Muhammad itu sedang puasa. Ra'aitu anna Muhammadan sha'imun. Nah, pokoknya pakai ina di sini, karena di tengah objek. Nah, laita, kemudian laita. Laita litamanni, untuk berangan-angan. Laita untuk apa? Berangan-angan. Berangan-angan ini kata ahli bahasa ada dua. Berangan-angan perkara yang mustahil kejadiannya. Dan berangan-angan yang sulit terjadi. Tapi bisa. Nah. Yang tidak yang mustahil terjadi mengatakan. Laita asyababa a'idun. Duhai seandainya masa muda itu kembali. Tidak mungkin. Ya, laita asyababa a'idun. Duhai seandainya masa muda itu kembali. Karena masa muda masa puncaknya, masa segalanya. Ingin kembali kepada masa muda. Belajar, ingin kembali ke masa muda. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan semuanya. Dan berkaitan dengan perkara dunia. Nah, yang sulit terjadi tapi bisa, tidak mustahil. Nah, ya, duhai aku seandainya aku punya uang, aku mau berhaji. Laita li malan fa hujju bihi. Seandainya aku punya harta, saya akan berhaji dengannya. Orang miskin ngomong seperti itu. Laita li malan fa hujju bihi. Nah. Kalau orang bahas di dalam kitab-kitab disebutkan lam. Laita najma lam fil ardi fa amdi maha. Duhai seandainya bintang itu di bumi saya akan ngatur, saya akan atur itu. Nah. Lam ditata gitu. Mustahil. Nah. Yang kedua, la'alla. La'alla ada dua artinya. Yang pertama, semoga. Yang bahasa Arabnya litaraji. Yang kedua, jangan-jangan litawaku. Kekhawatiran, cemas. Kalau litaraji untuk berharap, la'allallaha ayyaj'alani salihan. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku orang saleh, berharap. La'allallaha ayyaj'alani salihan. Nah. Ada litawaku kekhawatiran. Cemas. La'allal marido yamutu. Atau mata. La'allal marido mata. Barangkali orang sakit itu meninggal. Jangan diartikan semoga. Semoga orang sakit itu meninggal. Makanya harus tahu, la'ala di sini artinya apa nih? Gitu. La'ala ada lit taraji, ada lit tawaku. Nanti kalau seperti itu, la'ala al-maridha mata, barangkali, ya orang sakit itu sudah meninggal. Nah, jangan apa? Berharap. La'ala al-maridha yamut. Semoga orang apa? Sakit itu mati. Ya. Itulah Allah ya. Jadi mana Allah ada dua. Litaroji berharap berarti mudah-mudahan atau semoga. Yang kedua Allah berarti litawaku harap-harap cemas, kekhawatiran dan jangan-jangan artinya. Di dalam Al-Quran kata ulama ahli tafsir semua Allah litaroji. Di dalam Al-Quran semuanya la'ala itu litaroji berharap. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun. Nah, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang perlu kita ingat mengikat di sisi terakhir. Perlu kita ikat pengetahuan inna dan saudara-saudaranya dengan pengetahuan kana dan saudari-saudarinya. Ya. Hai. Ikat pengetahuan ini jangan sampai terbalik. Kana dan saudara-saudaranya merofakan isimnya, menasobkan khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Kalau contoh ada mubtada khobar. As-salatu wajibatun. Ini mubtada khobar kan? Salat itu wajib. Dimasuki kana menjadi apa? Kanatis salatu wajibatan. Dimasuki inna. Inna salata wajibatun. Nah, antum berilmu. Tiga bab. Mubtada khobar, menang kana dan inna. Iya. Nah. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم setelah selesai inna ulangan antara inna dan kana ya. Setelah itu selesai sudah ada tawabi diterakhirkan enam enggak usah ulangan dulu kita baca kesimpulannya dulu murojaah dari mubtada sampai khobar lupa kesimpulannya nanti setelah latihan dulu. Apa? Hikmahnya apa? Ya, karena orang semua yang baca kita belajar ilmu nahu. Kalau enggak belajar ilmu nahu enggak bisa dia baca. Kalau sudah dengan ilmu nahu ada ilmu di kepala-kepala mereka. Jadi mereka semangat belajar bahasa Arab gitu. Karena kalau bisa muprodat saja bisa dia mengartikan, bisa memahami itu. Tapi bacanya masih salah. Hanya beberapa keadaan saja ketika tidak bisa ilmu nahu tidak bisa menterjemah. Kalau muprodat yang dia kuasai bahasanya dia kuasai bisa dia memahaminya. Alur katanya kemana ini tahu secara zauq perasaan. Tapi apa? Nanti ada di dalam beberapa keadaan enggak bisa menggunakan zauq akal dan perasaan. Harus dengan ilmu nahwu. Seperti yang tadi, sesungguhnya Musa memukul Isa. Wah, bingung siapa yang dipukulin dan dipukul. Hanya kejadian saja yang bisa. Nah, tapi di situ butuh ilmu nahwu. Demikian juga kalau isim maksur, isim apa? Isim namangkus. Barakallahu. Bahkan termasuk enam para ulama mentakdib enam dalam rangka untuk mempertahankan ilmu nahu berbicara harus dengan i'rab dengan harokat dibaca harokatnya. Nah, dia mengatakan inna Muhammadan qa'iman, enggak boleh inna Muhammad qa'im, enggak boleh gitu. Sampai seperti itu dalam rangka mempertahankan ilmu nahu fungsinya berbicara dengan harokat dengan i'rab akhirnya. Enggak disukunkan. Kan boleh juga dalam bahasa Arab disukun. Inna Muhammad qa'im. Muhammad itu duduk berdiri. Padahal secara ilmu nahwu apa? Inna Muhammadan qa'imun. Kan begitu. Iya kalau banjir imam. Tapi orang Arab inna Muhammad qaim. Karena dia apa? Waqaf, ada babnya bab waqaf. Mensukunkan harokat akhir. Gitu. Nah, ini yang enggak ilmu tahu ilmu nahwu. Nah. Barakallahu fik. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam.